Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah, perhatikan ujung ayat ini, wala tamutun illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian direnggut kematian, jangan sampai. Illa wa antum muslimun, kecuali kalian sudah dalam keadaan total dalam berislam sebagai muslim. Maka berislamlah sampai mati. Tema khutbah kita pada hari ini adalah bahagia dan mulia bersama Islam. Bahagia dan mulia bersama Islam. Itu tema khutbah pada hari ini. Latar belakang kenapa khatib memilih tema ini ada yang menarik. Yang pertama, dari aspek politik, saat ini umat Islam sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala giroh keislamannya. Ya. Misalnya Jakarta yang dipimpin oleh non muslim. Ini sempat memecah belah dan memporak-porandakan barisan Islam ini. Ada yang bangga dipimpin kafir, bahkan shock saking bangganya gitu. Ternyata dia lebih bagus dari muslim. Di sisi lain juga ada yang shock, kok bisa saya dipimpin oleh non-muslim. Ada yang di tengah-tengah, tengah-tengah ini bagi dua, ada yang marah, ada yang melawan. Bedanya apa? Kalau yang marah ini biasanya enggak konsisten dan cepat lemah, kemudian gampang disogok biasanya. Beda kalau dia melawan, dia biasanya punya rencana strategis dan punya kekuatan prinsip dan berpegang kepada nilai-nilai perlawanannya. Ini bedanya orang marah dengan melawan. Tetapi yang menarik adalah data menunjukkan 70% masyarakat menengah seperti bapak-bapak sekalian ini dan adik-adik adalah menginginkan gubernurnya muslim. Ini data yang mencengangkan. Dan ini ternyata setelah saya cross-check benar adanya. Orang di Jakarta ini menginginkan nanti pemimpinnya adalah seorang muslim. Dan itu dari piramida pemilih, 70%-nya masyarakat menengah itu menginginkan pemimpinnya muslim. Nah, pada kesempatan ini menarik untuk saya tekankan, kita harus melihat sesungguhnya Indonesia ini merdeka sebetulnya ya karena mayoritas umat Islam. Dan kita hidup bahagia sekarang ini karena Islam yang menaungi kita semua. Alasan kedua adalah secara ekonomi. Ini juga sebetulnya memprihatinkan. Umat Islam dengan ekonomi syariah ini masih sebelah mata memandangnya. Bahkan tokoh-tokoh Islam juga masih melirik sebelah mata dan memicingkan mata yang lain terhadap ekonomi syariah. Padahal kalau yang dimakan itu haram, otomatis ibadahnya bermasalah. Keluarganya juga bermasalah. Dan biasanya penyakitnya aneh orang yang suka makan makanan yang haram dari ekonomi yang haram itu. Dan perekonomian kita selalunya kalah kalau kita enggak kembali kepada ide dasar ekonomi Islam, yaitu agar kita menikmati hidup bersama syariah Allah, agama Allah Subhanahu wa taala, dan agar distribusi keadilan dengan ekonomi syariah ini tersebar. Tentu kalau kita sudah bersyariah bersama Islam, hidup kita akan terbimbing dan nanti akan saya jelaskan betapa bahagianya kita hidup bersama syariat dan betapa mulianya kita berekonomi bersama syariat. Yang ketiga, ini juga menarik, masjid-masjid di Indonesia ini kalau kita bandingkan di Turki, ketika Erdogan akan dikudeta dan digulingkan dari kepemimpinannya, semua masjid tiba-tiba azan bukan pada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua masjid menjadi pusat gerakan keberpihakan rakyat kepada pemimpinnya. Sedang jemaah rahimahkumullah, beda di Indonesia. Masjid-masjid ini sudah takut mendakwahkan siasat syariah, takut membicarakan politik Islam di dalam masjid. Ya mungkin ada beberapa kasus sehingga terjadi trauma. Tapi ini sebetulnya berangkat dari kebodohan umat Islam. Ya. Padahal gereja-gereja di seluruh Indonesia ini menjadi sarang paling tepat untuk mendakwahkan politik mereka. Bahkan baik di gereja di Indonesia sampai gereja di Amerika, ini semua sudah bocor saya kira di YouTube, menjadi sarana paling efektif oleh Sahetapi untuk mensosialisasikan keberhasilan mereka merubah undang-undang dasar bahwa pemimpin atau presiden di Indonesia tidak harus orang Indonesia asli. Bahkan gereja di Amerika tegas mengatakan bangga bahwa muslim terbesar seluruh dunia sudah dipimpin oleh orang gereja dan gereja bangga dengan itu. Tapi pada saat yang sama, tim kami di Masjid Istiqlal masih berjuang meyakinkan kepada pengurus Masjid Istiqlal bahwa acara yang ditolak oleh Istiqlal hari ini tentang doa untuk kepemimpinan muslim ibu kota negara, karena Istiqlal katanya tidak boleh dipakai untuk politik praktis. Padahal namanya saja Istiqlal yang artinya merdeka atau kemerdekaan. Ini mudah-mudahan video streamingnya juga diperluas di seluruh Indonesia supaya menjadi momentum penting bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan di dunia untuk bangga, bahagia, dan mulia bersama Islamnya. Tentu bukan tanpa resiko apa yang saya bicarakan kali ini, karena di Amerika saat ini terutama kampanyenya Donald Trump sudah betul-betul mendunia agar memusuhi Islam lebih dalam lagi. Dan saya akan membongkar data-data seputar itu, dan tentu saya juga akan mengarahkan dua poin penting saja dari khutbah Jumat ini tentang aula khasa'is islamiyah. Ada banyak sebetulnya nilai-nilai keistimewaan Islam, misalnya tawazun, seimbang, proporsional, kemudian syumuliyah, universal sifatnya, insani, kemanusiaan, kemudian Islam juga kemudian modern dan berkemajuan. Itu banyak nilai-nilainya sebetulnya. Dan yang paling penting adalah sumbernya. Sumbernya yang kemudian berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada kesempatan khutbah pada hari ini, mengutip seorang pemimpin Islam di dunia yang saya tidak ingin sebutkan namanya, takut jadi masalah lagi. Karena umat Islam biasanya kalau di tingkat kriteria sepakat memilih pemimpin, tapi kalau sudah berkaitan orang, nah di sini berantem. Ini persoalan, kalau sudah berkaitan dengan kelompok dan partai kemudian tidak bisa lagi bertemu di meja perundingan. Ini karena mungkin butuh proses pendewasaan. Sidang jumaah rahimakumullah. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Fa idza ibtaghayna al-'izzata bighairi adzallanallah. Agama yang membuat kami mulia adalah Islam. Kalau kami sudah mencari kehormatan, mencari kemuliaan di luar Islam, karena terlalu tolerir kepada non-muslim. Sebetulnya saya bicara non-muslim juga enggak ada kosa katanya di dalam Al-Quran. Di dalam Islam itu cuma, di dalam Al-Quran itu cuma dua kosa kata, Islam atau kafir. Cuma orang Islam Indonesia ini kalau kita bicara kafir, dianggapnya keras. Gitu. Baik, ini karena kita sudah keracunan memang ideologi mereka, sehingga tidak terlalu bangga dengan Islamnya yang murni. Jadi bangga dengan Islamnya yang bercampur, sehingga lebih suka menyebut non-muslim daripada kata kafir. Padahal tidak ada di dalam Al-Quran kata non-muslim. Ya, dalam konteks politik pun sebetulnya berbicara non-muslim itu imma zimmi, imma harbi. Sebetulnya itu kalau kita membicara secara cerdas dari sisi logika kosakata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah Islam datang, maka agama-agama sebelumnya dilestarikanlah kebenarannya dan disaringlah dari kesalahannya yang sudah bercampur baur. Sehingga agama yang orisinil di muka bumi hari ini adalah Al-Islam. Ada dua aula khasais Islamiyah, dua ciri khas Islam, dua kemuliaan Islam. Yang pertama, Rabbaniyatul ghayah wal wujuh. Jadi tujuan utama daripada Islam itu dan target-targetnya adalah Rabbani. Apa itu Rabbani? Dari kata-kata Rabbun, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahasa Indonesianya apa? Berketuhanan gitu. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesianya, Rabbaniyatul ghayah, artinya tujuan akhirnya adalah berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Sejalan gak dengan Indonesia? Sejalan. Bertentangan gak dengan Pancasila? Justru Pancasila itu mengutip dari Islam dan Al-Quran. Salah besar kalau Anda berkata kita harus Pancasilais tapi anti Islam, bahaya. Yang kedua yang disebut dengan Rabbaniyatul Wujuh, jadi ini masih poin A, Islam itu adalah targetnya, target-targetnya adalah berketuhanan yang Maha Esa. Apa yang disebut dengan berketuhanan yang Maha Esa di sini adalah wasiqun billah. Jadi berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpegang kepada syariatnya, berakhlak dengan akhlak Islamnya, dan bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tujuan akhirnya, tapi Rabbani. Jadi Islam itu mengajak kita semua untuk berbuat, beraktivitas semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Allah, dan untuk bisa mendapatkan ridho Allah cuma satu jalannya. Nah ini yang kedua, apa itu? Rabbaniyatul manhaj. Rabbaniyatul manhaj. Bahwa ciri khas Islam itu adalah konsep dasarnya, konsep-konsep ideologisnya, dan konsep-konsep peraturan perundangannya itu bukan dari hawa nafsu manusia. Kalaupun ada ijtihad-ijtihad ulama, ada ijma ulama atau konsensus-konsensus ini semua, itu merujuk kepada Al-Quran As-Sunnah. Rabbaniyatul manhaj. Semua kembali kepada, misalnya ketika kita akan membahas kemanusiaan yang adil dan beradab, harus yang berketuhanan. Persatuan, harus yang berketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatannya harus pada berketuhanan yang Maha Esa. Keadilan sosialnya harus kepada berketuhanan yang Maha Esa. Dan ini semua harus menginduk kepada atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi kira-kira Islam ini bertentangan gak dengan Pancasila? Kalau kita membawa Islam di Indonesia ini, seharusnya kan kita memuliakan Pancasila. Mau Pancasila semakin naik dan berkembang dan Indonesia akan semakin maju tentunya. Baik, tapi kita sekarang berada di persimpangan jalan begini. Dulu di zamannya George Bush ada namanya Al-Qaeda, Taliban. Di zamannya Bill Clinton ada namanya Al-Qaeda. Di zamannya Obama ada yang namanya ISIS. Ini semua adalah karakter-karakter yang mereka bangun karena musuh besar utama mereka sekarang Islam. Nanti di era Hillary atau Donald Trump akan ada karakter baru, percaya deh, akan ganti semua itu. Karena enggak akan keren, enggak akan up to date presiden Amerika yang sekarang kalau masih menggunakan istilah yang kemarin. Pasti akan karakter baru yang jelek yang disematkan kepada Islam. Datanya apa? Ini saya kutip dari Dr. Sebastian Gorka. Dia adalah lulusan fakultas atau jurusan ilmu politik dari Marine Corps University. Dia penasihat politiknya Donald Trump. Mengatakan, kenapa Donald Trump ini begitu kasar terhadap Islam, begitu jahat kepada orang Islam, ya, nanti saya kaitkan kenapa kemudian ada penembakan terhadap imam-imam di Amerika dan yang terjadi sekarang baru lagi terjadi pembakaran masjid di Florida dan apa, ada apa, kenapa kemudian ada kudeta di Turki. Singkat data dari buku yang ditulis oleh Sebastian Gorka, judulnya Defeating Jihad and Winnable War, mengalahkan jihad dan memenangkan peperangan. Singkat dari buku yang ditulis itu, sehingga Donald Trump berani kencang, dan ini akan menjadi pegangan orang-orang barat berserta sekutunya nanti, dan ini pasti juga akan didukung oleh Tiongkok kalau sudah berkaitan dengan Islam. Maaf untuk saya sampaikan apa adanya dengan semua risikonya. Begini, dia bilang, kenapa sampai sekarang Amerika kalah terhadap WOT, War on Terror? Kenapa kalah? Karena kesalahan Amerika tidak definitif menjelaskan siapa musuhnya. Bahkan Obama masih menggunakan istilah violence extremism, ekstremis garis keras. Kalau ini yang digunakan oleh Amerika, maka penasihat ini mengatakan dipastikan 5 tahun lagi Amerika akan kalah. Kenapa? Karena istilah ini sebetulnya ambigu. Amerika itu sebetulnya musuh sama Islam, tapi karena malu-malu dan takut-takut akhirnya tanpa terasa Amerika terjerumus kepada strategi mengacaukan sarang lebah. Jadi Anda satu hari coba ada 5 sarang lebah, Anda kacaukan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh lebah? Menyengat kita kan? Tanpa disadari sebetulnya ini yang dilakukan oleh Gubernur Jakarta sekarang. Membuat orang marah, lebah-lebah pada marah. Ya takdir Allah juga, Allah tidak tunjukkan kepada mereka. Mereka tidak berani menyebut nama Islam langsung. Sebetulnya dia mau bilang musuh besarnya adalah Islam. Tapi gara-gara menyebut dengan istilah violence extremism, akhirnya Nazi kena, Jerman, Eropa marah. Rasis barat kena, sehingga semuanya juga marah. Jadi musuh mereka banyak. Nah kata Donald Trump dan penasihatnya ini, tegas saja, musuh besar kita Amerika sekarang adalah Islam. Anda tahu kenapa? Karena pertumbuhan Islam sekarang luar biasa di Eropa dan Amerika. Semakin Islam dimusuhin, ternyata pertumbuhannya semakin besar. Karena mereka tidak bisa mengendalikan pertumbuhan Islam yang besar, apa yang dilakukan? Donald Trump menganjurkan, ini semua karena pemimpin-pemimpin barat tidak tegas terhadap imam-imam radikal yang berada di masjid-masjid di Amerika dan di Eropa, lalu muncullah sistem penembakan ini. Dan yang ditembak adalah imam-imam masjid. Berdasarkan data ini. Yang kedua, mereka katakan, untuk bisa mengalahkan Islam, kita harus memunculkan Ataturk-Ataturk baru. Secara ketatanegaraan, sebab Ataturk telah terbukti meruntuhkan khilafah Islamiyah 1 abad yang lalu. Bahkan diajarkan kepada orang Amerika kata-kata apa yang harus dikeluarkan dan disosialisasikan ke dunia Islam agar umat Islam menjadi tersekularkan. Tidak bahagia, tidak nyaman dengan Islamnya. Sehingga mereka berkepentingan untuk menggoncang Turki, sebab Turki sekarang negara yang paling tinggi GDP-nya se-Eropa. Kalau Anda datang ke Bursa, sebuah kota dingin di Turki, itu yang namanya BMW, itu sudah pabriknya di sana, Maklun. Yang namanya alat-alat berat Jerman, itu teknologi beratnya, ini seperti takluknya Jepang terhadap Cina. Saya pernah ke Chengdu, ketika melihat pabriknya Changhong yang 60% adalah milik BUMN sana, itu saya datangi tahun 2003 atau 2004. Saat itu Jepang sudah maklun tabung TV, bahkan sampai apa namanya IC-nya, itu sudah ngambil dari Cina. Sehingga kemudian Jepang ketinggalan jauh. Dan itu yang terjadi dengan Eropa, ya terutama Jerman dengan semua teknologinya di hadapan Turki ini. Dan bagi Barat ini berbahaya. Di samping itu, pertumbuhan terbesar Islam di Eropa itu adalah di Belgia. Di Brussel khususnya. Makanya isu tentang radikalisme di dunia selalu dipusatkan di Brussel. Tapi ini tidak bisa dibendung. Kenapa? Karena Rabbaniyatul Ghaya, umat Islam itu enggak penting apa kata manusia, tidak takut terhadap ancaman dunia. Betul enggak? Ya. Umat Islam itu lucu kalau ditantang. Udahlah umat Islam. Innannasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Hai umat Islam, kamu itu lemah, kamu itu sedikit, kamu itu miskin, duitmu itu masih berseri, duit kami enggak berseri, kami itu punya senjata yang kuat, kamu itu enggak punya... Begitu kan? Orang Islam itu aneh. Karena Rabbaniyatul Ghayah, Rabbaniyatul Wujuh, itu cuma masuk kanan, keluar kiri. Fazadahum imanan. Orang Islam itu kalau digitu malah tambah imannya. Semakin diancam malah semakin bangga dengan tujuan. Ini kesempatan bagi saya untuk mendakwahi kamu. Ini kesempatan bagi saya untuk mengenalkan kepada kamu bahwa Islam adalah rahmah lil alamin. Islam adalah agama damai. Islam adalah agama pemaaf. Islam adalah agama teknologi. Islam adalah agama sains. Islam adalah agama akhlak. Islam adalah agama moral dan seterusnya. Karena terus terang Eropa sekarang sudah banyak perempuannya yang tidak mau menikah akibat doktrin homo dan lesbi. Di Barat kalau ada orang mau hamil itu dibayar. Sudah banyak ibu-ibu gak mau nyusuin anaknya lagi, takut gak cantik. Sehingga mereka kekurangan usia produktif, ini tinggal nunggu matinya aja orang-orang tua ini. Imigran terbesar adalah Muslim masuk di sana. Orang-orang Islam kemudian ekonominya bagus, kehidupannya juga bagus dan sejahtera. Dan semakin mulia mereka di sana. Sedang jemaah rahimakumullah. Jadi Islam itu karena targetnya Rabbani adalah keriduan Allah, adalah tegaknya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Islam sekarang ini tidak bisa dibendung. Nah, yang lebih hebatnya lagi, Rabbaniyatul manhaj, Al-Quran wa sunnah menjadi pegangannya. Ada yang menarik. Kata Dr. Sebastian Gorka, orang-orang Amerika mulai sekarang jangan percaya lagi kepada media-media mainstream. Belilah Al-Quran dan bacalah sumber primer umat Islam itu. Jadi kalau ada yang mau ke Amerika, saran saya jualan Quran lagi laris-larisnya. Dan orang Amerika sekarang lagi berlomba-lomba mempelajari isi Al-Quran. Anda bisa bayangkan apa yang terjadi kira-kira. Ini doktrin mereka di bukunya. Karena mereka bilang, sumber primer agama teroris ini mengatakan 12 ayat tentang jihad sebetulnya tidak menganjurkan perang melawan hawa nafsu, tetapi ini adalah kinetic war. Dia bilang begitu. Ini persepsi dia yang pertama. Ada benarnya, ada salahnya. Tapi menarik statement mereka dari buku itu, dia katakan media-media mainstream dan para tokoh harus serius menggali keunikan Islam. Apa itu keunikan Islam? Karena sumber Islam yaitu Al-Quran tidak sama dengan Bible. Al-Quran, kata dia, berasal dari Tuhan dan dibawa oleh malaikat Jibril dan disebarkan oleh Muhammad, dan itu sampai sekarang asli. Berbeda dengan Bible. Kira-kira benar nggak di sini? Ya? Benar. Dia benar dari sisi ini. Berbeda dengan Bible karena sepertiganya berisi konsili-konsili, ijma kalau di kita, konsensus, yang itu sebetulnya fatwa ulama tapi dijadikan kitab suci. Dan sebagian isinya sudah bercampur dengan perkataan manusia, dan parahnya lagi, sudah tidak ada lagi teks aslinya. Anda akan ambil S1, lalu mengutip perkataan seseorang seperti saya, mengutip tadi Dr. Sebastian Gorka, tapi enggak ada attachment-nya, enggak ada lampiran tulisan si Gorka dalam bahasa Inggris. Kira-kira skripsi S1 saya diterima enggak oleh penguji? Ditolak. Kenapa? Karena tidak ilmiah. Sekarang cari di mana sumbernya Bible itu, mana Bible aslinya yang berbahasa Ibrani itu. Ada enggak di muka bumi? Enggak ada. Sekarang Anda bayangkan, coba terjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira terjadi perubahan istilah enggak? Oh, banyak. Saya karena ngerti bahasa Arab, males baca buku terjemahan karena banyak yang kacau terjemahannya akibat bisnis. Jadi ada buku baru bestseller, rebutan lah, gitu kan? Akhirnya terjemahannya kacau. Apalagi yang diterjemahkan cuma bahasanya, kosakatanya, bukan ruhnya daripada terjemahan itu. Sekarang dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, berubah lagi enggak? Pasti berubah. Nah, sekarang teks asli Bible tidak ada. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan, katakan, ke dalam bahasa Yunani, karena saat itu dia paling maju. Terjadi perubahan enggak? Berubah. Dari bahasa Yunani diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Berubah enggak? Berubah. Diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Inggris. Berubah enggak? Berubah. Dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berubah enggak? Berubah. Dari bahasa Indonesia diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Sunda. Berubah enggak? Anda bisa bayangkan, dan itu tidak ada skrip aslinya. Secara ilmiah, bisa enggak itu diterima sebagai sebuah kitab suci? Tidak. Islam, Rabbaniyatul Manhaj, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Di mana kelebihan Al-Qur'an sebagai Rabbaniyatul Manhaj, sumber utama pegangan mati saya adalah wa anna hadza sirati mustaqiman. Kalau Anda lagi baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan lurusnya? Siratal mustaqimnya, jalan lurus adalah jalan yang memperjumpakan kamu dengan Allah. Jalan satu-satunya yang bisa memasukkan kamu ke dalam jannah, ke dalam surganya Allah. Cuma itu. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum. Jangan ikuti konsep-konsep ideologi lain. Islam kiri, kiri luar. Islam kanan, kanan luar. Ada Islam apa lagi namanya? Jangan. Cuma satu. Wa anna hadza sirati siratun mufrad. Bentuk tunggal. Sabil subul. Ada jamaknya. Jalan juga artinya, tapi ada bentuk jamaknya. Sirat tidak ada bentuk jamaknya. Cuma satu. Artinya, cuma satu jalan yang bisa memperjumpakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cuma satu yang bisa memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Dzalikal kitabu la raiba fih. Alkitab yang tidak ada sedikit pun keraguan, apalagi distorsi di dalamnya. Rabbaniyatul manhaj. Ini kelebihan Islam sebetulnya. Makanya kalau kita jadi orang Islam, kemudian senantiasa kembali kepada Quran, dan tujuan kita mencari ridho-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, politiknya politik dengan syariat, ekonominya dengan syariat, hukumnya dengan syariat, sampai urusan berumah tangga ikuti syariat, sampai urusan bekerja ikuti syariat, Masya Allah. Anda berada pada siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Mu'tadilun. Kalau Anda berada di atas jalan Islam, Anda berada di atas jalan yang lurus. Apalagi? Mukhtasarun. Anda akan berada di sebuah jalan yang simple. Wa murakhas. Dan jalan hidup Anda akan menjadi murah dan mulia. Semoga semua jamaah yang ada di sini menjadi jamaah orang-orang Islam yang berislam sampai mati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah. Kemarin hari terakhir bulan Zulhijjah, hari tasyrik. Mudah-mudahan kurban kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa Arafah kita juga mendapatkan balasan ampunan atas dosa-dosa kita satu tahun kemudian dan satu tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita di Asyurul Hurum, di bulan-bulan yang Allah muliakan, di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram, dan Rajab, kebaikan-kebaikan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetaplah menjadi orang yang bertakwa. Sedang jumlah rahimakumullah, ittaqullah. Kalau ingin dibersamai oleh Allah, kalau ingin terus berada di dekat dan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muttaqin. Innallaha ma'al muttaqin. Allah itu membersamai orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya dan tidak bermaksiat kepadanya. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berislamlah sampai mati. Jangan lepas dari Islam. Jangan keluar dari Islam. Jangan cuma sholat dan nikahnya bersyahadat, tapi politiknya bersama syahadat, ekonominya bersama syahadat, hukumnya bersama syahadat, sosialnya bersama syahadat, sportnya bersama syahadat, seninya bersama syahadat, berumah tangganya bersama syahadat, bekerjanya bersama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bergabunglah bersama Allah dan para malaikat yang bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatlah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa 'ala sahabati ajmain wa 'ala tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله. Dari lubuk hati kami yang paling dalam, ketika kau berikan kepada kami pemimpin yang bukan seagama dari kami adalah teguran keras bagi kami. Ini karena kami selama ini menganiaya diri kami sendiri dan kami jauh dari Islam kami. Sehingga datang kepada kami pemimpin yang tidak sayang kepada kami. Dan pemimpin yang tidak takut kepadamu. Pemimpin yang tidak membiarkan kami menegakkan agamamu ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana. Rabbana dzalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kenapa kehidupan ekonomi kami juga tidak berkembang? Kenapa kehidupan ekonomi kafir menguasai kami, ya Allah? Karena mungkin kami jauh dari Islam kami. Karena kami jauh dari syariat kami. Dari syariat berekonomi kami, ya Allah. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Rabbana ij'alna muqima ssalati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa ladhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.